Oke. Satu lagu spesial untuk semuanya. Pantai Serang Blitar. Walau dingin menghalang, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerang, takkan goyah selamanya. semuanya, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf apabila kinerja dari kami kurang berkenan di hati Anda semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.